Ziarah kubur itu ya artinya mengunjungi kuburan. Itu Nabi SAW di awal Islam melarang karena Allah alam khawatir mereka kembali kepada kebiasaan zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah itu sangat identik dengan mengagungkan kuburan. Maka dilarang oleh Nabi. Kemudian berikutnya diizinkan oleh Rasulullah. Nampaknya setelah mendapat bimbingan-bimbingan dari Nabi, iman semakin kuat, pengetahuan Islam semakin dalam, baru Nabi izinkan. Zurul kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Tujuannya apa? Nabi katakan, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam lafal yang lain, tudzakkirukumul maut. Karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Saat orang sibuk dengan berbagai aktivitas duniawi, ziarah kubur supaya dia ingat akhirat. Kita enggak hidup selamanya di dunia ini. Nah, itu tujuannya. Tujuan yang kedua adalah untuk mendoakan mereka. Ya, mendoakan. Jadi sekali lagi, mendoakan mereka. Bukan kita berdoa minta kepada mereka, tapi mendoakan mereka. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Misalnya dari mulai salam kepada ahlul kubur. Nabi mengajarkan kepada Aisyah doa, yaitu salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum, katakan kepada mereka assalamualaikum, semoga keselamatan untuk mereka ahlul diyar dan seterusnya. Kemudian juga dari praktek Rasulullah, Nabi dari beberapa perbuatan beliau mendatangi kuburan dan mendoakan untuk ahlul kubur. Ya, baik di makam Syuhada Uhud pernah, di makam Baqi juga Nabi datang ke sana malam-malam mendoakan, memintakan kepada Allah untuk ahlul kubur itu. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau begitu, ketika kita berziarah kubur, mestinya terwujud dua tujuan itu, atau paling tidaknya salah satu dari tujuan itu. Ya, mengingatkan kita pada akhirat atau mendoakan untuk mereka. Nah, ini globalnya seperti itu. Kemudian di sana ada adab-adab yang lain. Adab-adab yang lain misalnya Nabi katakan wala taqulu hujra. Jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Kata-kata yang batil yang tidak benar, ya. Itu macam-macam. Misalnya di situ malah minta kepada yang dikubur, jelas batil, ya kan? Di situ malah nangis-nangis, ya ini batil, tidak benar. Ya, nangis menjerit-jerit, maksudnya kalau sekedar mengeluarkan air mata atau isak-isak, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai jerit-jerit, tidak boleh. Ya. Jadi ada adab-adabnya. Kemudian Nabi juga mengatakan jangan memakai sandal, ya, jangan menduduki kuburan, jangan menginjak-injak kuburan. Jadi kita cari sela-sela yang bisa kita. Nah, itu diantara adab-adabnya. Kemudian kalau kita ke kuburan Rasulullah SAW juga sama, ya, kita hanya melewati kuburan Nabi itu. Ya, kalaupun berdiri sejenak untuk mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada kuburannya Abu Bakar juga di sampingnya. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian sampingnya lagi assalamualaikum ya Umar. Nah, sudah gitu aja lewat. Ya, sambil lewat, apalagi kondisi sekarang berdiri juga susah, Pak. Begitu. Begitu saja.